dada. Larane panas sing lemes, cinta bulangan diremet-remet. Lelana nada disambung maning yuk. Kasih-kasih. Bagi keluarga besar ibu pengantin mangga. Iya. Ibu nenek pengantin dengan ibu Waida kan. Ya. Nyawang bayi nang pojok panggung. Ibu undangannya banget pada meliwat. Ibu Waida. Iya nenek ke kesuwun. Mas Kantonok Dewi. Inti hari ngaji ditinggal kekasih. Ibarat tapi si Kevin kali harap siapa si nyara kekasih wis orang terima. Oh, Mas Hanto Nok Dewi mana? Mas Hanto Nok Dewi, Mas Hanto Nok Dewi, Nok Dewi Nok Dewi. Cek sing putih kecrek wayah bengi nangisi diri diputus kekasih. Mas ucap bulan yang melu kebli kuat nahan rindu. Tobat nyongir bayi ning pojok bari nyawang. Suwun kueling-eling bos telan-lana. Sapa sial kaki ibu Waida, ibu tuan rumah, ibu tuan haja. Ditarik mani yuk. Asik-asik. Oh kesuwun Mas Hanto Nok Dewi, Nok Dewi, Nok Dewi mani. Tuku ceplek wayah bengi nangisi diri diputus kekasih. Kang ucap gulane melu kekli kuat nahan rindu. Oh, masih digabung bareng organ lelan nada ya. Khusus kaki wong bulu sari masih lanjut mana? Kaki ibu Besta, ibu Ipa, bapak Sahuri, Ekango, Nok Titi, Mas Ayanto, Mas Wastori, bapak Toki, orang ketinggalan, Nok Serli sarang Mas Sariti. Oh.